merasakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sangat kita butuhkan. Kenikmatan sejak kita berada dalam kandungan ibu kita, kita mendapatkan kenikmatan. Ketika lahir, kita mendapatkan nikmat. Sampai dewasa, terus kita mendapatkan nikmat sampai detik hari ini. Kita memohon kepada Allah, semoga kenikmatan ini terus Allah berikan kepada kita, dan semoga kita mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut sehingga kita tergolong di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh hari ini insyaallah kita akan kembali belajar sama-sama. Sama-sama belajar, dan tidaklah yang mengajarkan lebih pintar daripada yang diajar. Kita sama-sama belajar. Kita akan membaca atau belajar mempelajari surat An-Nasrah. Yang sudah ketemu, kita akan belajar membacanya dan membaca tafsirnya agar kita bisa mengetahui apa yang harus kita yakini, apa yang harus kita amalkan, dan apa yang harus kita tinggalkan. Taib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Perhatikan di sini ada huruf mim sukun ketemu nun. Hukumnya izhar syafawi. Jelas, naam, di bibir tanpa dengung. Mengalir begitu saja. Alam nasrah. Tidak dengungkan. Alam. Enggak. Nah, tapi mengalir begitu saja. Alam nasrah. Kemudian nasrah menggunakan huruf syah. Syah huruf tipis. Dengan senyuman. Naam, nasrah. Kemudian setelah itu ketemu huruf ro. Dibaca tebal, dibaca o, nasrah, bukan nasrah, tapi nasrah. Kemudian setelahnya huruf ha, nasrah, bukan nasrah, bukan nasrah, tapi nasrah. Laka, kemudian so, so, so, si, su, bos, so, so. So, kemudian huruf dal, da, ujung lidah ditempelkan ke tempat tumbuhnya gigi seri, da, da, da, bukan da, tapi da. Sod, kol-kola sugroh, dipantulkan. Sod, sod, rok, sod, rok. Kemudian di situ ada huruf kaf, yang keluarkan huruf hamas. Hamasnya keluarkan nafas sedikit. Sod, rok, sod, rok. Nah, seperti ketika kalian azan, Allahu ak, Allahu ak. Keluar huruf hamasnya. Ak, ak. Allahu akbar, Allahu akbar, ak. Keluar huruf hamasnya. Sadrak, sadrak. Taib. Alam nashrah laka sadrak. Naam. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Silakan. Naam, Datuk Busron, sudah ketemu belum? Belum ketemu sebelahnya. Sudah ketemu tuh. Silakan tuh. Tarik nafas dulu tuh. Ulangi lagi tuh. Kol-kola sukronya tuh. Sodrok. Sodrok. Sodrok. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Sama-sama belajar. Tep, silakan Pak Panjenengan. Baik. Nah, berikutnya Pak. Silakan. Baik. Alam nashrah laka sadrak. Naam. Alam nashrah laka sadrak. Sad di qalqalah kubur sughra. Silakan Alam Syah. Wawada'na anka wizrak. Naam. Wawada'na anka wizrak. Di situ menggunakan wa. Wa dengan cara dimonyongkan bibir terlebih dahulu. Wa. Ditarik. Wa. Kemudian wa lagi. Wa. Wa. Ya. Wawada'. Kemudian huruf ain. Tawassut. Dia. Ya. Wawada'na, jangan wawada'na dimatikan, tapi wawada'na nyambung dia. Wawada'na nun mati ketemu kaf, hukumnya ikhfa, samar-samar. Angka, angka, siap mengucapkan huruf setelahnya, huruf kaf. Angka, kemudian wi ketemu z, huruf zai, huruf z, zai. Nah, wiz, wiz, wiz. Ro huruf tebal dibaca O. Vokalnya huruf O. Wizrok. Kemudian kaf di ujungnya. Keluarkan huruf hamasnya. Wizrok. Wizrok. Tep. Wawada'na. Tep. Wawada'na. Angka wizrok. Nam. Wawada'na. Angka wizrok. Wizrok. Wizrok. Tep. Wawada'na anka wizrak. Naam. Wawada'na anka wizrak. Zakaria, silakan. Jangan sampai huruf waw jadi tebal. Wawada'. Tipis. Wawada'. Wawada'nya yang tebal. Wawada'na. Ulangi. Zanya jangan dikol-kolah. Wiz, wiz, tapi wiz. Jangan wizrok. Memang enak dengarkan, tapi nam, za bukan huruf kol-kolah. Wizrok. Wawada'na angka wizrok. Rok. Tep, ulangi. Tep. Berikutnya silakan Yakub. Wizrok. Wizrok. Okay. Tab berikutnya Khalis. Wawada'na. Latihan belajar. Jangan sampai di syiddah langsung mati. Wawada'. Jangan, tapi wawada'. Wawada'na angka wizrok. Angka wizrok, jangan wizrok, jangan diputus. Wizrok. Ulangi lagi, Khalis. Jangan kol-kola juga. Wizr, wizr. Ya. Wawada'na angka wizrok. Ulangi lagi, Khalis. Ya. Tep. Silakan Abu Fadlan. Alladzi anqadha dhahrak. Naam. Alladzi anqadha dhahrak. Di sini alladzi menggunakan huruf za. Za dengan cara ujung lidah digigit dengan gigi atas dan bawah, keluar sedikit za. Dan pada makhraj huruf makhraj ini keluar tiga huruf, za, fa, dan dha. Fa, za, dha. Semuanya digigit. Fa, za, zo. Sama makhrajul hurufnya. Nah, allazi. Bukan allazi. Allazi. Bukan, tapi allazi. Allazi. Kemudian di situ ada huruf mad jaiz. Dibaca lima harokat. Nah, ketika ada huruf iya atau huruf mad, ketemu huruf hamzah, berbeda kalimat. Allazi ketemu huruf hamzah setelahnya ang. Berarti lima harokat dengan tiga setengah ketukan. Atau tiga ketukan. Alladzi ang, panjang ya, alladzi ang, kemudian nun mati ketemu qaf, maka hukumnya ikhfa, dibaca samar samar-samar, ang ang qadha dha, ang qadha, ang qadha dhahrak. Ada huruf hamasnya lagi, dhah dhah pakai ha, dhahrak. Zahrak, keluar huruf hamasnya kaf. Alladzi anqadha zahrak. Naam. Alladzi anqadha zahrak. Alladzi anqadha zahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Silakan Wahyu. Alladzi anqadha dhahrak. Baik. Nam, Pak Tolha, silakan. Angqadha, angqadha dhahrak. Kita lanjutkan saja biar cepat selesai. Nam, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Di sini wa ra, ra tebal, bukan wara, warafa'na, tapi wa ra. Wa rafa'na, fa gigi seri atas ditempelkan ke bibir bagian dalam. Fa, fa. Wa rafa'na laka dzik. Zi pakai za tipis. Kemudian kaf, keluarkan huruf hamasnya. Dzik. Ro tebal. Dzik. Rok. Dzik. Rok. Nam. Keluarkan huruf hamasnya. Dzik. Rok. Nam. Hak-haknya huruf, sifat huruf hamas. Keluarkan huruf sedikit anginnya. Taip. Wa rafa'na laka dzikrak. Naam. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Silakan Abu Fad, naam, Abu Fadilah. Dzikrak. Taip. Silakan dia. Zik rok, jangan kol-kola. Zik rok, jangan ya. Zik rok, sedikit saja. Ulangi. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Naam. Fa inna ma'al usri yusra. Di sini naam ada nun bertasdid, maka tidak ditekan. Semua yang bertasdid ditekan kecuali nun dan mim. Maka di sini hanya ditahan dua harokat dengan berdengung. Fa in didengungkan dua harokat. Fa inna ma'al pakai ain, ma'al ain lagi usri. Nah, di sini ada alif lam tanpa dikolokola. Ma'al jangan, tapi ma'al dimiringkan lidahnya ke kiri atau ke kanan. Ma'al usri sin tas sukun, maka huruf hamas keluarkan nafasnya usri ma'al usri yus, kemudian yus sin sukun lagi yus keluar anginnya ro. Nah, ron karena dia di akhir kalimat berubah menjadi huruf ro, dibuang salah satu harokatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Naam. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Terlalu panjang ya, dua rakaat saja. Silakan Abu Zulfa. Lebih cetol lagi bahasa Jawanya, lebih jelas lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Ulangi. Taib. Silakan Pak Kasman. Taib. Lanjut. Inna ma'al usri yusra. Naam. Inna ma'al usri yusra. Ini sama dengan yang di atas. Sekarang kita lanjut lagi. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Di sini menggunakan huruf fa. Ingat, gigi seri atas ditempelkan ke bibir bagian dalam, bibir bawah bagian dalam. Fa. Fa, bukan fa, fa, bukan, tapi fa, fa, fa i, fa iza, fa iza, fa ro, ro tebal, ketemu ro ro, roin, fa ro, jangan dikolokola, fa iza, fa ro, fa ro, ro bukan huruf kolokola, fa iza, fa ro ta, fa ro ta, sedikit mengalir, fa ro ta. Fa nun mati ketemu so, maka ikhfa samar-samar. Fa sobe kolkola kubro ketika ba sukun di akhir, di nam di akhir, maka kolkola kubro. Fa sobe mantul dia. Fa sobe taib. Fa ida farota fa sobe nam. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Silakan Faisal. Jangan mati faraghta. Farogh ro faraghta. Tidak pula di kolokola faragha. Fa idza faraghta fansab. Ulangi lagi Faisal. Masih kolokola itu, jangan dipantulkan, ghain bukan huruf kolokola. Ulangi lagi. Taib. Taib, yang berikutnya siapa? Nam Ukasha. Taib. Wa ila rabbika farghab. Naam. Wa ila rabbika farghab. wa ila wa dimonyongkan bibirnya kemudian ditarik wa ila dua harokat wa ila kemudian rabbika ba bertasydid maka dinabroh ditekan rabbika wa ila rabbika farghab farghab nam ghab qalqalah kubra wa ila rabbika farghab nam wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim nam bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب masyaallah. Sekarang kita baca tafsirnya yang disebutkan atau ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah berfirman, alam nashrah, bukankah kami, kata Allah Ta'ala, bukankah kami telah melapangkan untukmu, wahai Muhammad, sadrak dadamu. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan darimu, wizrak bebanmu, dosamu. Alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat sebutanmu. Fa inna ma'al 'usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al 'usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai mengerjakan suatu urusan, fansab, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan urusan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, maka kepada Rabbmu makalah hendaklah kamu berharap. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, yaqulu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan bahwa Dia telah memberikan karunia kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara karunia Allah, Allah mengatakan, alam bukankah, tidak, alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan laka bagimu wahai Muhammad sadrak dadamu, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Ini bukan dadanya menjadi lebar besar, bukan, tapi makna, secara maknawi kami bikin dadamu menjadi lapang, lapang di dalam menerima hukum Allah, baik hukum syar'iyah maupun hukum takdiriyah. Allah lapangkan dada beliau sehingga menerima apa yang Allah syariatkan, dan menerima, lapang dada menerima apa yang Allah takdirkan, tidak berkeluh kesah dengan apa yang Allah takdirkan. Nuasyahu li syara'id din, kami melapangkan dadamu wahai Muhammad, kami lapangkan, melapangkannya untuk menegakkan, melaksanakan syariat agama. Wadda'wati ilallah, dan kami lapangkan dadamu sehingga dadamu, sehingga kamu mau berdakwah di jalan Allah. Wattisafi bimakarimil akhlak, sehingga kamu disifati atau berhias dengan akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang mulia. Karena hatta dadanya lapang. Nah, sehingga menerima syariat. Wa kibali alal akhirah, dan bersiap-siap untuk menuju akhirat. Karena yakin akhirat itu ada. Wa tashil al khairat, dan mudah untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Dadanya lapang. Lapang dada. Sehingga mudah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Falam yakun dayyikan haraja, tidak ada rasa sempit dan tidak ada rasa berat. Gampang mengerjakan perintah-perintah Allah. Enggak ada unsur keterpaksaan, enggak ada. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. La yakadu yanqadu li khair, yang hampir saja, hampir-hampir. Berat. Tidak tunduk kepada ketaatan, hatimu enggak tunduk. Hampir saja sempit dadamu, tapi ketika Allah lapangkan jadi gampang. Rasulullah ketika berdakwah bukan berarti enggak ada ujian. Ketika Rasulullah berdakwah kepada dakwah tauhid, cacian, hinaan, gangguan, menyakitkan memang. Kalau enggak lapang-lapang di dada, berhenti sajalah dakwah. Enggak mau beramal, berat. Maka Allah lapangkan dada beliau sehingga mau berdakwah ringan di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wa wada'na anka wizrak, kata Allah, dan kami menghilangkan darimu wahai Muhammad wizrak. Wizrak artinya bebanmu atau dosa-dosamu. Ai dzambak au dzambika, atau dosamu. Subhanallah, Rasulullah itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Loh, apakah Rasulullah pernah berbuat dosa? Ya, pernah. Karena manusia biasa. Tetapi bukan dosa-dosa besar. Rasul enggak pernah nipu, enggak pernah berbohong. Rasul enggak pernah berkhianat. Rasul enggak pernah berzina dan perkara-perkara keji yang lainnya enggak pernah. Tapi karena manusia biasa, ya tentu ada kesalahan. Karena Rasulullah SAW menyatakan, kullu bani Adam khata, seluruh manusia, seluruh bani Adam itu pasti bersalah. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat, dan Rasulullah adalah manusia bani Adam. Dan yang jangan tanya apa kesalahan Rasulullah, dosa Rasulullah enggak usah ditanya. Yang jelas sebaik-baik manusia adalah orang yang bertobat. Ikhwati billah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Maka yang namanya dosa itu membuat berat punggung kita. Membuat berat. Susah untuk berbicara karena kita banyak dosa. Maka wajar kemudian Allah mengampuni, menghilangkan dosa-dosa Rasulullah sehingga tetap ringan. Tapi ingat, dosanya dosa kecil yang Rasulullah kerjakan. Jangan kamu sangka Rasul melakukan dosa besar. Tidak sama sekali. Karena itu bertentangan dengan kenabian. Karena beliau Rasul. Alladzi anqadha ay athqal, yang memberatkan zahrak punggungmu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar supaya Allah mengampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosamu dan apa yang akan datang. Dosa Rasulullah sudah diampuni, yang telah lalu diampuni, yang akan datang diampuni. Tapi Rasulullah sholat malamnya masya Allah sampai bengkak-bengkak kakinya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Kok masih seperti ini? Kasihan sampai bengkak-bengkak kakimu sholat malam. Maka Rasulullah menyatakan, afala akunu abdan syakura? Apakah tidak pantas aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Subhanallah. Nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada beliau, beliau syukuri dengan sholat malam. Dan sholat malam merupakan salah satu bentuk seseorang itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat sebutanmu, namamu, wa rafa'na, dan kami tinggikan laka untukmu zikrok namamu sebutanmu. Ay artinya kami tinggikan kemuliaanmu, kadarmu. Wa ja'alna laka sana'al hasan al-ali, kami jadikan untukmu wahai Muhammad pujian yang bagus dan tinggi. Maksudnya apa? Pujian yang tinggi, pujian yang bagus, yaitu alladzi lam yasil ilaihi ahad minal khalq, yang mana tidak ada seorang pun di antara makhluk ini yang mencapai, yang memperoleh kedudukan yang tinggi, sebutan yang tinggi, yang bagus kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yuzkarullahu illa dzakara ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tidaklah disebut nama Allah melainkan disebut juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama fid dukhul fil Islam, sebagaimana ketika seseorang masuk Islam, mau masuk Islam disuruh syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut nama Allah, disebut juga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada disebutkan asyhadu an la illallah wa asyhadu anna Adam, Musa, Idris, Nabi Yusuf. Enggak ada kan nama yang lainnya? Cuma Nabi Muhammad yang disebutkan di situ. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga fil adzan, ketika adzan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan nama Allah, disebutkan juga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iqamah, demikian juga iqamat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan Nabi Muhammad, disebutkan nama Allah, kemudian disebutkan juga Nabi Muhammad. Wal khutbah, demikian juga khutbah. Wa ghairi dzalika min umur, dan juga perkara-perkara yang lainnya yang Allah menunjukkan, Allah meninggikan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wa rafa'na laka dzikra, kami angkat namamu wahai Muhammad sehingga disebut-sebut. Luar biasa. Walahu fil qulub ummatihi, dan Rasulullah memiliki dalam hati umatnya minal mahabbah, ada rasa cinta. Kita enggak pernah ketemu Nabi Muhammad tapi cinta dengan Nabi Muhammad. Buktinya sunnah-sunnah Rasulullah kita kerjakan. Ajaran Rasulullah kita ikuti. Hadis Rasulullah kita bahas, kita baca, kita pahami, kita amalkan, kita dakwakan. Ini bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga umatnya yang lainnya mencintai Rasulullah sekalipun mereka tidak terbimbing, sehingga cintanya hanya di lisan dengan nyanyian selawatan-selawatan saja. Tapi ada rasa cinta naam pada hati mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ijlali wa ta'zimi ma laysa li ahadin ghairi. Dan mereka memuliakan, mengagungkan Rasulullah naam sesuatu yang tidak ada pada yang lainnya. Memuliakan yang nabi-nabi atau rasul yang lainnya, enggak ada yang berlebih. Nah, enggak ada. Tidak sama dengan mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga mereka mencontoh bagaimana rambutnya Rasulullah, bagaimana pakaiannya Rasulullah, bagaimana cara wudunya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, dicontoh oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mengikuti Rasulullah, kita akan dicintai oleh Allah taala. Fajazahu Allahu an ummatihi afdal ma jaza nabiyan an ummatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar dengan balasan setinggi-tingginya, seafdal-afdalnya kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap jasa-jasa beliau yang besar bagi umatnya. Kemudian Allah menyatakan fa innamal usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Innamal usri yusra, Allah ulangi lagi, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bisyaratun azimatun, terhadap kabar gembira yang besar. Annahu kullama, bahwasanya ketika didapati kesulitan dan juga kesusahan, maka sesungguhnya fa innal yusra, sesungguhnya kemudahan mengikutinya, mengiringinya. Kalau ada kesulitan pasti diiringi dengan kemudahan. Hatta law dakhala al-'asru juhra dabbin la dakhalu 'alaihi al-yusra fa akhrijhu. Sampai-sampai seandainya kesulitan itu masuk ke lubang biawak, niscaya kemudahan juga akan ikut masuk ke lubang biawak kemudian membuang kesulitan tersebut, dikeluarkan dari lubang biawak tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, sayaj'alullahu ba'da usri yusra, nanti kami akan jadi, Allah akan jadikan setelah kesulitan kemudahan. Kalau kita ditimpa kesulitan, kesusahan, musibah, malapetaka, bencana, yakinlah di samping kemudahan jalan keluar itu akan mengiringi. Harus yakin, pasti ada kemudahan, pasti ada jalan keluar, pasti ada na'am keringanan dan kemudahan yang akan datang. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal faraja ma'al karabi, dan sesungguhnya jalan keluar itu, sesungguhnya kemudahan itu bersama kesulitan. Mau diberi jalan keluar, mau dapat keringanan, tempuh dulu kesulitan, bersusah-susah dulu, berpayah-payah dulu, insyaallah kamu akan merasakan kemudahan, keringanan, jalan keluar. Woi breknian, kenapa enggak yang mudah saja? Mau mudah harus tempuh dulu kesusahan. Susah bangun malam, susah menghafal, susah belajar, tempuh, jalani, insyaallah Allah akan berikan kemudahan. Nanti jadi mudah, jadi ringan. Wa innamal usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah mengucapkan al-us pakai alif lam di dalam dua ayat. Inna ma'al, ada alif lam kan, ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, al-usri pakai alif lam, alif lam, alif lam, ma'rifat. Yadullu ala anna wahid, menunjukkan kesulitan itu satu. Kesulitan itu satu, susah, payah, sulit itu satu. Wa tankir al-yusra, sedangkan al-yusra, Allah tidak menggunakan alif lam. Inna ma'al usri yusro, enggak ada al yusro, enggak ada, tapi yusro enggak pakai alif lam. Berarti ini isim ma'rifat, isim yang menunjukkan umum. Yadullu ala tikrahi, menunjukkan itu diulang. Ayat yang kedua, yusro lagi, diulang lagi, ini berulang-ulang. Beda dengan al usro tadi, alif lam, ma'rifat, menunjukkan kesulitan itu cuma satu. Kemudahan dua, Allah sebutkan dua, diulang lagi oleh Allah Ta'ala. Falam yaglib al-usru yusrain, yang enggak mungkinlah kesulitan itu bisa mengalahkan, satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Pasti kemudahan akan mengalahkan kesulitan. Nah, wa fi ta'rifi bil alif wal lam. Nah, pada konteks Allah menggunakan alif dan lam, ad-dallatu ala istighraq wal umum, yadullu ala anna kulli usrin wa in balagha min as-su'ubah ma balagha fa innahu fi akhiri at-taysir mulazim mulazimu lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan alif lam menunjukkan yaitu istighraq wal umum, mencakup dan umum, kesulitan apapun umum, kesulitan rezeki, kesulitan pekerjaan, kesulitan macam-macam, semua kesulitan umum, apapun kesulitan, kesusahan, kepayahan yang kalian alami, maka pasti setinggi apapun, mencapai kesulitan apapun, maka pasti akhir-akhirnya pasti kemudian akan datang. Sulit sesulit apapun, berat seberat apapun, susah sesusah apapun, pasti ujung-ujungnya mudah. Nah, maka ikhtiarlah, usahalah maksimal terus, jangan berputus asa. Nah, ikhwat billah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum, summa amarallahu rasulahu aslan, kemudian Allah perintahkan rasulnya secara asal. Nah, wal mu'minin tab'an, kemudian setelah itu kaum mukminin mengikutinya. Nah, Allah bisyukrihi, Allah perintahkan untuk bersyukur. Wal qiyami biwajibin 'anhi, dan Allah perintahkan untuk mengerjakan konsekuensi dari bersyukur, dari nikmat yang Allah berikan. Naam, Allah kasih kenikmatan, dilapangkan dadanya sehingga lapang dada mengerjakan syariat, lapang dada untuk melakukan kebaikan, diampuni dosa-dosa. Naam. Dan nikmat-nikmat yang lainnya, maka kata Allah Ta'ala, kerjakan konsekuensi dari kewajiban, dari kenikmatan. Apa itu? Fa'idha faragta fansob, kalau kamu sudah selesai melaksanakan urusanmu, fansob, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan urusan yang lainnya. Ay artinya idza tafarraghta min asghalika, kamu apabila kamu telah selesai melaksanakan kesibukan-kesibukanmu, walam yabqa fi qalbika ma ya'uqu, dan tidak tersisa dalam dadamu penghalang-penghalangnya, fajtahid fil ibadati wad du'a, maka bersungguh-sungguhlah di dalam beribadah kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah berdoa. Jadi kita ketika kita punya beban, punya urusan, kerjakan, selesai, jangan berleha-leha, justru berdoa. Ibadah yang lainnya dan berdoa pada Allah Ta'ala. Ibadah lagi dan doa dan berdoa pada Allah. Wa ila rabbika wahda, dan kepada Rabbmu sajalah, farghab, maka berharaplah. Ai artinya a'zamur rahbah fi ijabati du'aika wa qubuli ibadatika wa qubul ibadatika, artinya sebesar-besar harapan, berharaplah dengan harapan yang tinggi, yang paling besar kepada Allah Ta'ala, semoga Allah kabulkan doamu dan Allah kabul, Allah terima ibadah-ibadahmu. Harus yakin Allah terima, jangan ai terserahlah, Allah terima, alhamdulillah, tidak ada apa-apa. Jangan seperti itu. Yang mantap, yang yakin Allah akan terima, maka sungguh-sungguh beribadahnya, harus ikhlas sesuai dengan sunnah Rasul, kemudian yakin dan berdoa pada Allah, semoga diterima doamu, dikabulkan doamu dan diterima ibadahmu. Wala takun mimman idza farahu wa tafarrahu laibu wa aradu an rabbihim wa dzikrihi fatakunu minal khasirin, jangan kamu termasuk orang-orang yang apabila dia selesai melaksanakan suatu urusannya, dia bergembira, senang-senang, main-main, lalai. Hore, menang, hore, berhasil, ayo kita pesta, kita akhirnya maksiat, minum-minum dan yang lainnya. Jangan kamu termasuk seperti mereka. Kalau kamu berhasil selesai melaksanakan suatu urusan, nah, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala dengan beribadah dan juga berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga ibadahmu diterima, semoga doamu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Waqad qila, dan sungguh ada ulama yang berpendapat, inna ma'na qawluhu, ada yang berpendapat, fa'idha faraghta fansab, yaitu, nam, fa'idha faraghta minas sholah, apabila kamu selesai dan melaksanakan sholat, wa'kmilil taha, dan kamu telah menyempurnakan sholat, fansab, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan urusan yang lain, fit doa, di dalam doa. Wa ila rabbika farrab, dan kepada Rabbmu, maka berharaplah, fi su'ali matalibika, untuk mendapatkan na'am, apa yang kamu inginkan. Setelah sholat, berdoa. Nah, ini pendapat yang lainnya. Wa istadalla min qala man qala bi hadzal qaul, maka berdasarkan ucapan ini, pendapat ini, ala masyu'iyati du'a, maka disyariatkannya berdoa wa zikr, dan juga berzikir iqabis sholawatil maktubah, setelah sholat lima waktu. Namun kalau kita cek hadisnya, enggak ada Rasul mengakukan yang demikian itu ya, yang ada zikir, yang ada istighfar dan zikir. Adapun doa boleh-boleh saja, adapun setiap sholat lima waktu doa, wallahu a'lam bishawab. Tetapi ada para ulama yang berpendapat berdasarkan ayat ini, maka setelah sholat lima waktu diperintahkan untuk berzikir dan berdoa. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maka ikhwati fillah, selesailah tafsir secara singkat surah An-Nasr. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah melapangkan dada kita, mau taklim, mau berdakwah, mau memahami Al-Quran dan Sunnah, mau mengamalkannya. Bersyukur pada Allah, kerjakan perintah Allah. Kalau selesai sesuatu urusan, kerjakan lagi yang lainnya. Jangan kemudian, pesta, nanti jangan. Kerjakan lagi. Selesai yang bangun, WC, bangun yang lainnya lagi. Bangun yang lainnya, kerja bakti yang ini, kerja bakti yang itu. Jangan putus. Dan jangan lupa berdoa, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Jangan berhenti beribadah pada Allah. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu rahimakumullah.